ada sukun la mahalla lahu minal i'rab. Infakka fi'il madin mabni ala al-fat la mahalla lahu min al-i'rab. Amrun isim infakka. Ya, ada yang menjawab isim saja. Ini kurang tepat. Amrun isim infakka. Ya, isim infakka. Ya, aliman khabar infakka. Kalau dijawab isim saja, ini belum lengkap. Kalau dijawab khabar, khabar dalam keadaan marfu. Tapi khabar kana wa khatuha dalam keadaan mansub. Karena itu harus disebutkan. Khabar apa dia? Ya, dia khabar apa? Isim infakka marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Aliman khabar in farqa mansubun wa ala matunafs bihi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Yang kedua, ma fati'a bakrun kariman. Ma nafiyah mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Fati'a fi'lun madin mabniyun al-alfat la mahalla lahu minal i'rab. Bakrun isim fati'ah marfu'un wa'ala turaf'ihi al-dhammah al-zahirah ala akhirihi. Kariman khabar fati'a mansub wa alamatu nasbihi al-fathah ala akhirih. Baik. Jazakumullah khair yang sudah menjawab ya. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala asyarihu rahimah hafizahullah ta'ala. ومثال النفي من التنزيل قوله تعالى ولا يزالون مختلفين فالواو اسمها ومختلفين خبرها. Ya, contoh didahului oleh nafi yang terdapat dalam Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala wala yazaluna mukhtalifin. Ya. Yazalun atau yazalu itu fi'il mudhari' dari zala. La yazalun mukhtalifin. La nafiyah yazalun ya fi'il mudhari' marfu' wa lam turafihi thubutun nun wa ismu yazalun dhamir muttasil takdiruhu tabi dhamir waw dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafa isim dari yazalun mukhtalifin khabar yazalun. Qala wal muradu bi syibhi an-nafi an-nahyu wad du'a. Al muradu bi syibhi an-nafi adalah an-nahi wa ad-du'a. Yang dimaksudkan dengan syibhun nafi, ya, yang mirip dengan nafi adalah an-nahi larangan dan ad-du'a. Misalun nahi, ya, misalun nahi. La tanfakka mujtahidan. La tanfakka mujtahidan. Tapi apa irobnya la tanfakka mujtahidan? La. Ya. Nahiyah. Mabni. Ala as-sukun ya tanfakka fi'il mudhari' majzum wa ala madzum bi la nahiyah madzum wa ala matu jazmihi as-sukun. Latan fakka. Mana sukunnya? Ya, muqaddar. Ya, mana a? min duhurihi illah, kalau istilahnya di sini illah tasrifiyah. Apa itu illah tasrifiyah? Jadi ya, infakka itu kan diakhiri dengan kafnya dua, kaf dua. Ya, latan fak dua. Ya, diakhiri dengan kaf yang pertama adalah kaf sukun, kemudian kaf yang menjadi akhir kalimat atau jumlah. Nah, ini karena dia di tasdid situ, ya, tidak mungkin disukunkan nantinya, karena akan ketemu dua sukun, maka latan fakka, ya, latan fakka, maka disebut disebut illah tasrifiyah. Ya, pelajaran berikutnya. Baik, wa ismu tanfakka, ismuha domir mustatir wujuban takdiruhu anta mujtahidan khabar tanfakka mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Kalau maknanya apa, la tanfakka mustahidan, la nahya, jangan. Jangan lepas, jangan berhenti. Maksudnya, jangan berhenti, ya, mustahidan, jangan berhenti engkau bersungguh-sungguh. Atau teruslah. Ya, kalau makna positifnya, teruslah, ya, berijtihad. Teruslah berijtihad. Ya, kalau kita lihat mana asal ada la-nya, berarti maknanya jangan. Jangan berhenti dari, ya, dari apa? Dari bersungguh-sungguh. Dari, jangan berhenti menjadi seorang mujtahid yang bersungguh-sungguh. Makna positifnya, ya, kalau jumlahnya kita jadikan jumlah positif, teruslah bersungguh-sungguh. Baik. Aila tatrukul la tatrukil ijtihad balistamir alaihi. Maknanya ini, jangan engkau tinggalkan, ya, ijtihad bersungguh-sungguh, bahkan terus-meneruslah, ya. Fala nahya wa tanfaqa filun muqdarin majzum bila wa alamatu jazmi as-sukun, ya, sukun muqaddar. Wasmuha mustatir fiha takdiru anta wa mustahidan khabaruha. Wa misalud du'a qawluka la zala khairuka amirun. Amiran. La zala khairuka amiran. Kalau dari sisi makna, apa maknanya? La zala khairuka amiran. ya, semoga kebaikanmu terus, ya, bro. Amiran, ya, amir itu makmur, ya, terus bertambah, ya. Lazala khairuka amiran, semoga kebaikanmu terus makmur, terus penuh, ya. Disebutkan di sini la nafiah doa iya zala fi'il madi khairuka isim zala marfu wa'ala matu raf'ihi ad-dammah al-zahirah ala akhirihi wa huwa mudaf wal-qaf Amir Muttasil Mabni ala Al-Fat Fi Mahalli Jarrin Udaf ilaih Amiran khabar zala mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi ya. Wa inna masturita fi hadhihi al-af'al taqaddumun nafyu aw shibhu li annaha bi ma'na an-nafi. Fa idza dakhala 'alayha an-nafi aw shibhuhu inqalaba itsbatan li anna an-nafyu an-nafi itsbat. Ya, fa yustafadu minha hina idzin al-istimrar al-maqsud. Disyaratkan pada fiil-fiil ini didahului oleh nafi atau syibah karena fiil-fiilnya bermakna nafi, ya, bariha, fati'a, zala, ya, infaqqa itu maknanya nafi, ya, putus, maknanya terputus, terlepas, ya, itu maknanya. Nah, ketika dia bertemu, masuk kepadanya nafi atau syibhun nafi, maka makna nafi tadi berubah menjadi makna isbat. Karena kaidahnya nafyun nafi adalah isbat. Menafikan, ya, sesuatu yang manfi, sesuatu yang dinafikan, ya, adalah isbat. Ya. Fa yustafadu minha, maka dapatkan faedah darinya ketika itu adalah al-istimrar al-maqsud, ya, bahwasanya maksud itu khabarnya terisimnya itu terus menerus, ya, disifati oleh khabarnya. Taib Allah Ta'ala alam, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naqtafilahuna Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.